bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau rasakan.